Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ta ba'd ana asdaqa hadits kitab wa qadi sallallahu alaihi wa sallam wa syar'u umur dzatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnah. Ikhwan jazakumullah. Masih dengan al-masalatul thalitsah, masalah yang ketiga dari masail jahiliyah. Dari mana mereka ahli jahiliyah menyelisihi penguasa, menyelisihi pemerintah, fadilah. Pun mentaati mereka, tunduk dan patuh, mendengar dan taat, itu merupakan zillah wa mahana, kerendahan dan kehinaan. Maka datanglah Islam menyelisihi perkara tersebut dan memerintahkan untuk mendengar dan taat kepada ulatul umur, kepada penguasa kaum muslimin, karena dia dapat kemaslahatan yang besar. Allah azza katakan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah oleh kalian Allah dan taatilah rasul dan ulil amri di antara kalian. Dan ketaatan tersebut hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Adapun jika memerintahkan kepada perkara maksiat, fala sam'a wala ta'ah, maka tidak ada kewajiban untuk mendengar dan mentaatinya. Hanya saja dia tidak ditaati dan tidak didengar pada perkara itu saja, tidak kemudian gugur ketaatan kepadanya secara mutlak. Ini akidatu ahli sunnati wal jamaah. Jadi kita lanjutkan penjelasan daripada Syekh Shalih Fauzan. Beliau mengatakan, wa madza hasal lilladzina kharaju 'alal umara wa ulamur mimma qasahu at-tarikh, dan apa yang terhasilkan dari orang-orang yang melakukan pemberontakan kepada penguasa pemerintah kaum muslimin sebagaimana disebutkan dalam sejarah-sejarah. Apa yang terjadi? Mada kasol lamma in nazira minas syadad fi ahdi Utsman radhiyallahu anhu qamu wa syaqqu asqa'ah wa qatalu amiral mu'minin Utsman. Apa yang terhasilkan di saat para penghasut, para provokator di masa Utsman radhiyallahu anhu, mereka bangkit kemudian mematahkan tongkat ketaatan kepada penguasa, tongkat yang menunjukkan melambangkan akan persatuan umat, mereka patahkan. Ini tongkat di sini adalah lambang saja, bukan kemudian mereka mengambil tongkat kemudian dipatahkan. Syaqqu as-ta'ah, mereka matahkan tongkat ketaatan, artinya mereka memberontak. Wa qatalu amiral mu'minin, dan mereka membunuh amirul mu'minin Utsman radhiyallahu anhu. Apakah kemudian setelah itu mereka mendapatkan kemuliaan? Apakah kemudian setelah itu umat mendapatkan keadilan, ketenangan, keamanan, sentosaan? Apa yang terjadi? Madza hasala 'alal mu'minin minan kasab ilal an. Yang terhasilkan adalah kaum mu'minin, mereka mendapatkan berbagai macam malapetaka, musibah, bala sampai detik ini. بسبب الخروج على أمير المؤمنين وقتله dengan sebab memberontaknya mereka kepada Amirul Mukminin dan membunuhnya. Beliau mengatakan bahwasannya itu justru menjadi sebab kemunduran. Dengan sebab pemberontakan tersebut, fala yazal al-muslimun yu'anun minan nukasat al-mutawaliyah wal-mafasid. Fala yazal, terus menerus, tak hentinya kaum muslimin merasakan dari keterpurukan yang berkesinambungan dan kerusakan-kerusakan. Wa kadzalika fi haqqi baqiyatil wulad. Demikian pula pada ulatul umur yang lainnya, penguasa-penguasa yang lainnya. As-sabru ala ta'atih wa in kana fihi mafsadah juz'iyah akhaf min mafsadatil khurud alaih. Bersabar di atas ketaatan kepadanya, walaupun itu terdapat padanya kerusakan, akan tetapi kerusakan tersebut sifatnya juz'iyah, parsial saja, yang lebih ringan daripada kerusakan yang ditimbulkan dengan sebab pemberontakan, kudeta, penggulingan kekuasaan. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan bahwasannya la ya'ti zaman illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang satu masa melainkan yang setelahnya lebih jelek daripada yang berikutnya, yang sebelumnya. Setelahnya lebih jelek daripada yang sebelumnya. Jeleknya di sini bukan jelek dari sisi ekonomi, ya. Jelek di sini bukan dari sisi itu. Jelek dari sisi agama, kemaslahatan-kemaslahatan din. Bisa saja dari sisi perekonomian, kalau dilihat kemajuan dan sebagainya, teknologi lebih maju, tetapi keterpurukan moral, dekadensi moral, akhlak, rusaknya pergaulan, hilangnya rasa malu, semakin terasa ghurbahnya Islam, terasingnya Islam, munculnya manusia-manusia yang fobi terhadap syariat Islam, muslimin tetapi benci terhadap syariat Allah. Ish, bagaimana ini? Musibah yang sangat besar. Sangat antipati dengan syariat Islam. Setiap muslim dengan keislaman yang benar, dengan kejujuran yang ada dalam hatinya, niscaya akan senantiasa mengharapkan dan merindukan syariat Allah Subhanahu wa taala ditegakkan di negerinya. Pasti. Adapun orang-orang yang membenci terhadap syariat Allah, tentunya dipertanyakan keislamannya. Kepada siapa ketundukan hatinya tersebut? Apa hukum jahiliyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka harapkan? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Dan siapakah yang lebih bagus hukumnya daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Kita katakan wajib hukumnya untuk menerapkan syariat Allah di atas muka bumi ini, tidak hanya di Indonesia. Hanya saja caranya yang kita ingkari dari apa-apa yang dilakukan oleh para teroris radikalis. Mereka tidak dengan hikmah melakukan cara-cara yang justru itu dijadikan alat oleh musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam, mencitrakan dengan citra yang sangat buruk terhadap Islam. Adapun dalam setiap jiwa seorang muslim mukmin pasti ada ketundukan di dalam hatinya, ketaatan kepada syariat Allah Azza wa Jalla. Kalaupun dia tidak menerapkannya, tidak mampu untuk menerapkannya pada skup negara, maka dia paling tidak terapkan pada dirinya sendiri. Dan syariat Islam tidak terbatas hanya pada hukum-hukum hudud, hukum had. Kalau mencuri potong tangan, kalau berzina dirajam ataupun dicambuk. Bukan itu saja. Syariat Islam secara keseluruhan, udkhulu fis silmi kaffah, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Semua aturan-aturan di dalam Islam, baik menyangkut kehidupan individu, kemasyarakatan ataupun kenegaraan. Di saat menyaksikan berbagai macam kekurangan-kekurangan yang ada pada penguasa, jauhnya daripada bimbingan syariat dan sebagainya, maka bukan kemudian kita menggulingkannya ataupun merebutnya ataupun mengkudeta. Itu bukan jalan daripada yang dibimbingkan oleh syariat. Mengingkari kemungkaran dengan kemungkaran yang lebih besar, yang terjadi adalah malapetaka. Memang iya, di saat seorang penguasa berada di atas akan kefasikan, kedzaliman, itu adalah kemadorotan. Iya, kita menyatakan demikian. Akan tetapi kemadorotan yang ditimbulkan disebabkan karena mungkin kudeta dan semisalnya pemberontakan jauh lebih besar daripada kemadorotan yang sedang ada pada penguasa tersebut. Kemadorotan itu ada pada dirinya dan mengena pada dirinya. Sedangkan kepemimpinannya adalah untuk kemaslahatan manusia secara umum, bangsa dan negara. Falidzalika aujaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'atahu ma lam yakhruj 'anil Islam. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan untuk mentaatinya selama dia belum keluar dari Islam. Walau kana fasiqan walau kana zaliman, meskipun dia itu fasik zalim. Fa innahu yasbir ala hadhihi al mafasid al juz'iyyah, maka tetap bersabar pada kerusakan-kerusakan yang sifatnya parsial. Dar'an lil mafsadil azimah, untuk menolak kerusakan yang lebih besar. Wartikab akhafid dararain lidaf'i alahuma, dan menanggung madarat yang lebih ringan untuk menolak madarat yang lebih besar, yang lebih tinggi. Hadza syai'un ma'ruf, ini adalah sesuatu yang ma'ruf, ya. Irtikab akhafid dararain ini merupakan kaidah di dalam ilmu usul. Di saat kita dihadapkan pada dua kerusakan yang tidak bisa tidak salah satunya pasti harus mengena pada kita, maka kita mengambil kerusakan yang paling ringan. Wama min qaumin kharaju ala imamihim illa kanatil mafsada fil khurud alaihi a'dham minal mafsada fis sabr ala ta'atihi. Dan tidaklah ada satu kaum yang mereka itu melakukan pemberontakan kepada pemerintahnya, melainkan kerusakan ditimbulkan oleh pemberontakan tersebut jauh lebih besar dibandingkan kerusakan kemadorotan dengan menanggung kesabaran atas kezaliman yang ada pada dirinya. Sabar di atas ketaatan pada perkara yang ma'ruf. Dan ini tentunya sesuatu yang tidak bisa di pungkiri. Banyak sekali contoh-contoh dalam sejarah hal-hal tersebut. Sejarah Islam tidak perlu jauh-jauh. Bisa terjadi pemberontakan orang-orang Khawarij, apa yang terjadi? Pembantaian ribuan manusia di masa Yazid ibn Muawiyah, juga demikian pembunuhan besar-besaran di Madinah. Pemberontakan Abdurrahman ibn As'as juga demikian menghasilkan duka yang sangat mendalam pada kaum muslimin. Tak terhitung jumlahnya berapa manusia yang menjadi korban. Demikian setiap pemberontakan, sampai pun di saat kemudian pemberontakan itu berhasil, apa yang dilakukan oleh Abu Abbas As-Saffah rahimahullah, khalifah ya, dari Bani Abbasiyah yang pertama. As-Saffah disebut As-Saffah karena saking banyak menumpahkan darah dalam satu yang dia dari Bani Umayyah, peletak daripada Bani Abbasiyah yang pertama. Mayat-mayat ditumpuk-tumpuk, kemudian digelar permadani yang luas, lebar, panjang. Kemudian mereka berpesta di atas mayat-mayat tersebut. Mengerikan. Padahal mereka kaum muslimin, sesama muslimin. Jadi demikian yang sangat-sangat diantisipasi oleh syariat. Wa hadza farqun ma baina ahli al-jahiliyah wa ahli al-islam fi mas'alati wulatil umur. Ini pembeda antara ahlul jahiliyah dengan terkelah penguasa. Ahlul jahiliyah la yarawna ta'ah li wulatil umur. Ahlul jahiliyah mereka tidak memiliki pandangan untuk mentaati penguasa. Sama seperti keadaan kita saat ini, dalam artian tidak sama persis ya, tetapi beberapa perkara ada pada umat ini. Mereka menginginkan untuk diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Bahkan sebagian mereka mengatakan tidak boleh taat kepada penguasa. Taat dalam hal seperti ini berarti mentaati tauhid. Ataupun bahkan sebagian mereka menyatakan taat pada penguasa dalam perkara seperti ini berarti menjadikan penguasa sebagai Tuhan. Wallahul musta'an. Ucapan-ucapan ahlu jahiliyah. Wa yarawna dhalika dhillatan, dan menganggap hal tersebut sebagai kehinaan. Wa amal Islam fa innahu amara bi ta'at ulatil umur, ulat li umuril muslimin. Adapun Islam, maka justru memerintahkan untuk mentaati penguasa kaum muslimin. Wa in kana 'indahum syai' min al-fisq fi anfusihim. Walaupun mungkin pada mereka ini ada sedikit jikan. Aw 'indahum dzulmun linnas, atau pada diri mereka ini ada kezaliman. Yasbir alaihim, tetap sabar menghadapi hal-hal tersebut, sabar. Li'anna fi dzalika masalih lil muslimin, karena dalam kesabaran tersebut terdapat kemaslahatan bagi kaum muslimin. Wa fil khuruj alaihim madarrun lil muslimin a'dham minal mafasid allati fil baqa ala ta'atihim. Sedangkan memberontak kepada mereka madarat bagi kaum muslimin yang jauh lebih besar daripada kerusakan yang ditimbulkan disebabkan karena tetap mentaati penguasa yang zalim tersebut. Man hirafihim alladzi la yukhrijum 'anil Islam. Kerusakan ini penyimpangan mereka yang belum sampai mengeluarkan mereka dari Islam. Hadhihi al-qa'idah al-azimah allati ja'a biha al-Islam fi hadzal amril 'adzim. Ini merupakan kaidah azimah, kaidah yang sangat agung yang Islam datang dengannya pada perkara yang sangat besar ini. Wa ma ahlul jahiliyah kama sabaq la yarawna in'iqaq walayatin wa la yarawna sam'an wa la ta'ah. Adapun ahlul jahiliyah sebagaimana telah lewat, mereka tidak memandang berlakunya kekuasaan mereka, kepemerintahan mereka. Tidak memandang wajibnya mendengar dan taat kepada mereka. Jadi di sini As-Syaikh Shalih Fauzan ingin menjelaskan tentang prinsip Islam dengan prinsip jahiliyah. Apa yang membedakan antara ahlul Islam dengan ahlul jahiliyah terkait dengan penguasanya. Ahlul jahiliyah na'udzubillah, mereka menjadikan penyelidikan terhadap ulatul umur sebagai satu tindakan keberanian sebagai sesuatu yang menjadi kebanggaan, menunjukkan akan apa, kejantanan dan semisalnya, bahkan mungkin dianggap pahlawan karena berani mengutarakan dan menyampaikan secara terbuka aspirasi-aspirasi manusia kepada penguasanya. Adapun Islam datang dengan memberikan aturan-aturan yang jelas dan tegas. Tidak boleh untuk memberontak kepada wulatul umur, baik pemberontakan secara fisik ataupun secara lisan. Secara fisik ya ini angkat senjata, secara lisan ya ini memprovokasi, tidak boleh. Meskipun bahasanya saya nasihatkan kepada penguasa, ya nasihat kepada penguasa tapi di hadapan khalayak, menjelek-jelekkan penguasanya. Kebaikan-kebaikan penguasa tidak disinggung sama sekali. Keberhasilan-keberhasilan penguasa tidak disebutkan sama sekali. Tetapi sesuatu yang mungkin masih diprogramkan, belum sampai, ya, ya itu yang diserang. Atau ada sisi-sisi memang kekurangan di situ, ya namanya manusia. Ada sisi kekurangan ataupun program-program yang mungkin tidak berjalan sesuai dengan semestinya. Kemudian proyek ini, proyek itu, bagaimana berantakan semua. Misalnya, negara harus menanggung kerugian sekian triliun misalnya. Hutang semakin menumpuk. Itu yang disoroti. Apa yang diharapkan dengan kalimat-kalimat tersebut diucapkan kepada masyarakat? Kebencian terhadap penguasanya. Sepantasnya jika memang niatnya benar, niatnya baik, niatnya ingin membangun negara, niatnya ingin ya, sesuatu yang terbaik bagi bangsanya, ya dia datang kepada penguasa. Toh dia punya link untuk bisa mendatanginya. Dia bisa sampaikan dengan secara baik-baik, ya. Berikan masukan-masukan. Diterima, walhamdulillah. Tidak diterima, sudah selesai kewajiban dia kepada penguasanya. Itu yang mestinya dilakukan. Kekurangan-kekurangan, masya Allah, penguasa usahanya sudah luar biasa, ya. Masya Allah, pembangunan ini, pembangunan itu, masya Allah. Program ini, program itu, kesejahteraan dan sebagainya. Disebutkan setelah itu sisi kekurangan-kekurangannya, diberikan masukan-masukan. Tentunya hal tersebut akan sangat diterima dengan senang hati oleh penguasa, mendapatkan masukan-masukan yang baik. Akan tetapi memang sudah seperti seolah menjadi satu sistem, ya. Sehingga walau alam kita tidak berbicara tentang masalah sistem tersebut, tapi memang demikianlah rusaknya di saat sesuatu itu tidak dijalankan sesuai dengan syariat. Wallahul musta'an. Wa mithluhum al-umam al-kafirah al-an. Dan semisal mereka-mereka ini adalah umat-umat kafir sekarang ini. Ini negeri-negeri kafir. Dan kalau negeri kafir, hadis wala harj, keadaan mereka sudah na'udzubillah seperti itu. Alladzina yaqulun bil hurriyat wa dimokratiyat, yang mereka mengatakan kebebasan, ini liberal maksudnya, ataupun demokrasi. Madza takun mustami'atuhum al-an, apa yang terjadi pada masyarakat mereka sekarang ini? Hamjiyah bahimiyah, kacau balau seperti binatang ternak. Qatl wasal bafasad Arab, pembunuhan, rampasan, rusaknya kehormatan, itu terjadi luar biasa di sana. Wasar tirab aman, kejelekan dan ketidakamanan. Wahum dualun kubro, padahal mereka ini adalah negeri-negeri besar. Wa indahum aslihah, di sisi mereka ada persenjataan lengkap. Wa indahum mudmirat, ada senjata-senjata pemusnah massal. Lakin halatum halah bahimiyah, akan tetapi kondisi mereka ini kondisi bahimiyah. Wal iyadzu billah. Lianna umbaquna ala ma kanat alaihi jahiliyah, karena mereka berada di atas apa yang dahulu jahiliyah, pada masa sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada di atas kejahiliahan. Dan jahiliyah sebagaimana telah lewat, jahiliyah adalah nisbat kepada al-jahal. Al-jahal artinya adalah adamul ilm, tidak adanya ilmu. Dan ilmu di sini maksudnya adalah ilmu tentang syarat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mereka-mereka ini negeri-negeri yang tidak menggunakan syarat Allah azza wa jal. Maka apa yang bisa diharapkan dari negeri-negeri tersebut untuk kemudian dijadikan teladan, ya, untuk kemudian dijadikan panutan, untuk kemudian diikuti, ya, diidolakan. Lihat negara ini, negara itu, Amerika kah, Australia kah, Rusia kah, Jerman kah, apa yang bisa diharapkan? Kalau mungkin gebiar dan gemerlap dunianya, kekuatan tentaranya, ya mungkin saja, tetapi kerusakan daripada kemasyarakatannya bagaimana? Apakah bisa untuk dijadikan contoh? Bahkan Rasulullah SAW menyatakan, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia bagian dari kaum tersebut. Allahul musta'an wa ilaihi. Maka hanya kepada Allah kita mengadakan permasalahan tersebut. Jauhnya kaum muslimin dari bimbingan Islam. Wa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bisam'i wa ta'ah lahum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mendengar dan taat kepada mereka, kepada penguasa. Wa amara bin nasihah lahum sirran, dan memerintahkan untuk memberikan nasihat kepada mereka dengan rahasia. Bainahum wa bainan nasih, memberikan nasihat secara rahasia antara mereka dengan orang yang menasihati itu sendiri. Adapun mengeluarkan statement yang kemudian dirilis di ini, di itu, disebarluaskan melalui berbagai macam media, maka ini hanya semakin membawa kepada kekacauan. Wa amal kalam fihim wa sabbuhum wa tiyabuhum fahadha minal ghish lahum. Adapun berbicara, menjelek-jelekan mereka, mencela mereka, menggibai mereka, maka ini merupakan bentuk pengkhianatan kepada mereka, kepada penguasa. Liannahu yu'allibun nas alaihim wa yufrihu ahla syar, karena hal tersebut merupakan bentuk provokasi, memberikan provokasi kepada manusia atas penguasa. Dan siapa yang diuntungkan? Ahlus syar, mereka berbangga, mereka yafrah, mereka bergembira, ya, jingkrak-jingkrak melihat hal tersebut. Wa hadza minal khiyanah li wulatil umur, dan ini merupakan khiyanah, yakni ghish, pengkhianatan terhadap wulatul umur. Ammad du'a lahum ba'adamu zikri ma'aibihim fil majalis fahuwa minan nasihah lahum. Adapun mendoakan kebaikan, tidak menyebutkan aib-aib mereka di majelis-majelis, maka ini termasuk daripada bentuk nasihat kepada mereka. Wa man kana yurid an yansaha alima fa innahu yuwassil an-nasiha ilaihi fi nafsihi. Adapun orang yang ingin memberikan nasihat kepada pemerintah, kepada pemimpin, maka hendaknya dia, ya, menyampaikan nasihatnya antara dirinya dengan pemimpin tersebut. Imma musyafahah, bisa dengan musyafahah, wa imma kitabah, musyafahah yakni langsung disampaikan secara lisan, atau dengan tulisan, risalah, koresponden. Wa imma bi an yusalahu man yatawassal man yattasil bihi wa yabluhu an hadza syai, atau dengan memberikan wasiat kepada seseorang yang akan bisa menyampaikannya tentang sesuatu yang hendak dia sampaikan tersebut. Wa idza lam yatamakan fa huwa ma'dzur. Kalau seperti kita-kita ini memang tidak ada jalan untuk bisa memberikan nasihat, tidak memungkinkan, maka ma'dzur. Cukup dengan kita mendoakan. Mendoakan kebaikan, kemaslahatan untuk ulatu umur, agar negeri kita ini dipimpin oleh seorang yang bertakwa kepada Allah, diberikan hidayah. Demikian pula para kroni-kroninya, para rekan-rekannya, para pejabat-pejabat yang di sekelilingnya, supaya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah Ahli Sunnah wal Jamaah terkait dengan ulatul umur. Amma annahu yajlis fil majalis aw alal manabir aw amama asyrata wa yasuf ulatul umur wa ya'ibuhum fa hadza laisa minan nasihah. Adapun seseorang dia duduk di majelis, di mimbar-mimbar, ataupun dia duduk di depan asritoh, alat-alat rekam, kaset-kaset, kemudian dia caci maki ulatul umur, dia tunjukkan akan kebobrokan-kebobrokannya. Saya nasihatkan kepada Bapak Presiden misalnya, begini, begini, begini, satu ini, satu ini, dan seterusnya. Satu demi satu disebutkan kekurangan-kekurangannya. Saya tantang Bapak Presiden. Wah, presidennya ditantang-tantang. Misalnya seperti ini, apa maslahatnya? Apakah ada maslahat? Fahadza laisa minan nasihah, ini bukan termasuk nasihat. Wa innama huwa min khiyanah li ulatil umur, tapi itu merupakan khianat terhadap ulatil umur. Wa nasihatu lahum tumasilu du'a lahum bisalah atayib tasmal. Wa nasihatu lahum du'a lahum bisalah wa tasmal satar uyud bihim wa adam ifsaiha 'alan nas. Wa nasihatu lahum, dan nasihat kepada mereka ini tercakup padanya apa? Addu'a lahum bisalah, mendoakan mereka dengan kebaikan. Wa tasma satra uyubihi, menutup aib-aib mereka. Wa adama ifsaihi ifsaiha 'alan nas, dan tidak menyebarluaskannya kepada manusia. Ini semua merupakan bentuk daripada nasihat. Jadi nasihat li ulatil umur sebagaimana dalam hadis Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari, ad-dinu nasihat liman ya Rasulullah, lillah wali rasulihi wali kitabihi wali a'immatil muslimin. A'immatil muslimin ini maksudnya adalah penguasa. Li a'immatil muslimin wa ammatihim, para penguasa dan kepada seluruh kaum muslimin secara umum. Maka termasuk nasihat kepada mereka adalah mendoakannya, mendoakan kebaikan, kemudian menutup aib-aib mereka, kemudian tidak menyebarluaskannya kepada manusia. Ini masuk dalam nasihat. Wa kadzalika minan nasihah lahum al-qiyam bil a'mali allati yakilunaha ilal muwadhdhifin. Ilal muwadhdhifin. Termasuk daripada nasihat kepada penguasa adalah menjalankan amal-amal, menjalankan daripada segala macam pekerjaan-pekerjaan yang dipasrahkan kepada para pegawai. Sebagai para PNS-PNS, mereka menjalankan amanah sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing. Tidak korupsi, tidak melakukan gravitasi. Ini sekarang istilah macam-macam, korupsi, gravitasi, gratifikasi, apa namanya, gratifikasi, apa tuh itu gratifitas, sofo, swap, gratifikasi, itu semua merupakan pengkhianatan. Kalau korupsi, mengambil uang negara untuk kepentingan pribadi. Gratifikasi, meloloskan orang-orang yang tidak pantas untuk diloloskan hanya karena adanya pelicin. Berarti sogok atau suap. Ini termasuk daripada bentuk khianah, bukan nasihat. Jadi nasihat ini merupakan apa namanya, lawan kata daripada khianah dalam kaitannya dengan penguasa. An-nasiha liwalatil umur, kalau seseorang menjadi pegawai, maka dia jalankan tugas-tugas kepegawaiannya, tidak mengkorupsi waktu. Ini kadang-kadang juga korupsi waktu itu paling sering terjadi. Yu'ahidun biha ilal wulat, menjaga itu semua kepada penguasa. Fiqiyam biha, di dalam menjalankannya. Hadza minan nasihat li wulatul umur, ini semua merupakan bentuk daripada nasihat kepada penguasa. Tsumma qala asy-syekh rahimahullah, kemudian syekh menyatakan, wa hadhihi tsalats yallati jama'a bainaha fi ma shaha anhu fi annahu qala. Dan tiga perkara ini maksudnya adalah perkara yang pertama, masail yang pertama, masalah jahiliyah yang pertama, kemudian yang kedua dan yang ketiga ini. Allati jama'a bainaha fi ma shaha anhu fi annahu qala, yang dikumpulkan ketiganya tersebut, terkumpul dalam apa yang telah sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innallaha yardha lakum tsalatsan, sungguhnya Allah ridha kepada kalian tiga perkara. Anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a, kalian beribadah hanya kepadanya dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Sedangkan perkara jahiliyah yang pertama itu apa? Mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan adanya wasilah-wasilah bagi Allah, ya, perantara-perantara kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Ini yang pertama. Wa anta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan agar kalian berpegang teguh dengan tali Allah semuanya dan tidak bercerai-berai. Dan masalah yang kedua, perkara yang kedua daripada masail jahiliyah adalah bahwa mereka itu tercerai-berai dalam beribadah kepada Allah, tercerai-berai dalam peribadatan mereka. Ada yang beribadah kepada pohon, kepada gunung, kepada bulan, kepada bintang, kepada patung, kepada batu, dan yang semisalnya. Dan yang ketiga, wa antana sahu min man wallahu Allahu amrakum, dan kalian saling menasihati terhadap orang yang Allah serahkan urusan kalian kepada mereka, yakni kepada pemerintah. Dan perkara yang ketiga dari ahlul jahiliyah adalah mereka tidak mau tunduk dan patuh kepada penguasa. Sehingga Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau menjadikan perkara pertama, kedua, dan ketiga daripada masail jahiliyah adalah apa yang diisyaratkan di dalam hadis ini. Walam yaqlal fi dinin nas wa dunyahum illa bisababil ikhlal bihadhi sifat aw bi ba'dihha, dan tidaklah terjadi kekurangan pada agama manusia, tidak pula pada dunia mereka, melainkan disebabkan kekurangan terhadap sifat, terhadap sifat-sifat ini, ketiga sifat ini ataupun sebagiannya. Adanya berbagai macam kerusakan-kerusakan di dalam agama ataupun di dalam dunia yang terjadi pada umat manusia itu tidak akan keluar dari keadaan tiga perkara: imma disebabkan karena mereka melakukan kesyirikan kepada Allah, wa imma disebabkan karena mereka bercerai-berai, wa inna disebabkan karena mereka tidak taat kepada ulatul umur. Yaqulu Syekh rahimahullah, wa qad jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hadhil masail tsalats, yakni allati taqaddam dzikruha. Asy-Syaikh menyatakan, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengumpulkan tiga perkara ini, yakni yang telah lewat penyebutannya, wahia al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, anna ahlal jahiliyah kanu ya'budunal awliya wa salihin, bahwa ahlul jahiliyah dahulu mereka beribadah kepada para wali dan orang-orang salih. Wa yaqulun, dan mereka menyatakan, ha'ula sufa'una indallah, mereka-mereka itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yakni berbuat syirik, menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah azza wa jal. Wal mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua, anna ahlal jahiliyah kanu mutafarriqin fi dinihim, bahwa ahlu jahiliyah itu mereka dahulu tercerai-berai dalam agama mereka, wa dunyahum, dan dalam urusan dunia mereka. Wal masalah tsalitsah, dan masalah yang ketiga, dua masalah ini sudah lewat pembahasannya. Annahum la yaqdauna li waliyil amr, mereka tidak mau tunduk patuh kepada waliyul amr. Wa yarawna dzalika dzillah wa mahana, dan ketundukan itu mereka pandang sebagai bentuk kerendahan dan kehinaan. Hadhil masail tsalats jama'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi uti jawami'ul kalam wa fasala khitab fi kalimah wahidah. Tiga perkara ini Rasulullah SAW kumpulkan di dalam satu hadis. Rasulullah SAW diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jawamiul kalim. Jawamiul kalim yakni kalimat-kalimat yang mencakup, kalimatnya ringkas tetapi luas. Mencakup dari sangat banyak sekali perkara-perkara. Kalimatnya sangat pendek, sangat singkat, tetapi sangat padat maknanya. Wa fasal khitab fi kalimah wahidah, dan fasal khitab itu yakni sama maknanya dengan mencakup tadi dalam satu kalimat. Wa dzalika fi qaulihi innallaha yardha lakum thalathan. Yani pada sabda beliau, Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kalian tiga perkara. Anta'budu wa la tusyriku bihi syai'a. Kalian beribadah kepadanya, tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa antasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Kalian untuk senantiasa berpegang teguh dengan tali Allah dan tidak bercerai-berai. Wa antanasahu man wallahu Allahu amrukum, dan kalian tanasuh memberikan nasihat kepada penguasa kalian. Tiga perkara ini tentunya masing-masingnya bisa dijabarkan menjadi berjilid-jilid kitab. Perkara yang pertama tentang masalah syirik itu bisa menjadi sekian jilid kitab. Perkara yang kedua tentang perpecahan itu juga bisa menjadi berjilid-jilid kitab. Perkara yang ketiga tentang taat ulatil umur, banyak sudah tulisan-tulisan terkait dengan masalah ini. Mu'amalatul hukam, ahkam sultaniyah, siyasah syariah, itu semua membahas tentang masalah itu. Kitab-kitab, ya, tulisan para ulama kita. Maka hal tersebut yang butuh kepada penjabaran sangat luas hanya dikumpulkan dalam satu kalimat yang ringkas oleh Rasulullah SAW. Innallaha yardha lakum tsalatsan, Allah ridha kepada kalian tiga perkara. Al-ula an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama adalah kalian beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukannya dengan suatu apapun. Wa yadkhul fi syirk ibadatul awliya wa salihin. Mah dalam kesyirikan adalah beribadah kepada para wali dan orang-orang saleh. Karena ibadah itu hak Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh diberikan kepada selainnya. Kalau seseorang berdoa kok bukan kepada Allah, berarti dia telah memberikan ibadah kepada selain Allah. Dia telah berbuat kesyirikan. Athaniya an ta'tazimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Untuk berpegang teguh dengan tali Allah semuanya dan tidak bercerai-berai. Aksmakan alaihi ahli jahiliyah. Ini berbeda 180 derajat dengan apa yang ada padanya ahlul jahiliyah. Min anum kanu mutafarriqin fi dinihim wa dunyahum. Di mana mereka dahulu tercerai-berai dalam agama mereka dan dalam dunia mereka. Dalam agama mereka, keyakinan mereka berbeda-beda. Ada yang menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan itu mereka satu dengan yang lain saling berbangga. Dan dalam dunia mereka, mereka tidak berada di atas satu kepemimpinan. Orang yang kuat menerkam orang yang lemah. Hukum rimba yang berjalan. Itu pada masa jahiliyah. Wa hablullah wal Qur'an wal i'tisab bihi huwa an tatamassaku bih. Tali Allah dalam ayat tadi adalah Al-Quran. Berpegang dengannya, yakni melakukannya, menjalankannya. Fata'malu bima amarakum bihi wa tajtanibu ma nahakum anhu. Yakni kalian kerjakan apa yang diperintahkan dan kalian jauhi apa yang dilarang. Lian Al-Quran huwa manhaj ar-rabbani al-kafil bima salihil ibad fi dinihim wa dunyahum. Karena Al-Quran merupakan manhaj rabbani, jalan Allah. Manhaj itu jalan artinya. Manhaj artinya adalah jalan. Rabbani yakni jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-kafil yakni yang memberikan jaminan bima salihul ibad, kemaslahatan kepada para hamba pada agama mereka dan pada dunia mereka. Fattamasuk bihi rahmah, maka berpegang teguh dengannya adalah rahmah. Wa adamu tamassuk bihi adzab wa syaqa, dan tidak berpegang dengannya merupakan adab dan kesengsaraan. Bagaimana seseorang bisa berpegang teguh dengannya kalau dia tidak mempelajarinya? Maka ini merupakan, pada hakikatnya merupakan satu ilzam untuk seseorang mempelajari Al-Quran, kandungan-kandungannya. Sehingga sebetulnya kita sangat kurang, misalnya satu pekan hanya sekali ba'dal maghrib nanti kita membahas kitab tafsir Taisir Karimur Rahman. Ya sangat kurang sekali sebetulnya, ya kan? Butuh kita untuk bahkan setiap hari untuk mengkaji Al-Quran 30 juz. Kalau hanya sepekan sekali, ya, sangat kurang sekali. Untuk kemudian juga kita sedikit demi sedikit mengamalkannya, menjalankannya dari apa yang telah kita pelajari dari Al-Quran tersebut. Walaupun alhamdulillah sudah satu juz lebih kita, alhamdulillah juz amma sudah selesai, kemudian masuk kepada surat Al-Baqarah. Atsalitsah, yang ketiga, an tanasahu man wallahullahu amrakum, untuk saling memberikan nasihat kepada penguasa. Wa hadza bi khilafi ma kana alaihi ahlul jahiliyah alladziina la yanqadun li waliil amr, berbeda dengan keadaan ahlul jahiliyah yang mereka ini tidak mau tunduk kepada wulatul umur. Wa hadza fihi al amr wal tayyib, hadza fihi al amru bil inqiyad li waliil amr. Di sini terdapat perintah untuk tunduk dan patuh kepada penguasa. Wa munasahatuhu wa ta'atuhu, dan untuk memberikan nasihat dan mentaatinya. Wa adamul khurud alaih, dan tidak memberontak kepadanya. Wa adamul kalam fih amaman nas, tidak pula berbicara di hadapan manusia, membicarakan mereka. Wa dzikru yubihi wa nasru yubihi bainan nas, tidak pula menyebutkan aib-aibnya dan menyebarkan kekurangan mereka di hadapan manusia. Karena hadza min khianah li waliil amr. Karena yang demikian ini termasuk dari bentuk khianat terhadap ulatul umur. Laisa hadza minan nasihah, ini bukan termasuk dari badan nasihat. Wa in kana ba'dhu an-nas yaz'um anna hadhihi nasihah, meskipun sebagian orang menganggap inilah nasihat. Ya mereka tidak paham terhadap hakikat. Taunya bahwasanya orang kalau berbicara tentang sesuatu yang menyangkut tentang kepentingan mereka, kepentingan maslahat orang banyak, berarti ini nasihat kepada penguasa. Padahal kalau mereka mau berpikir, kalau memang benar niatnya adalah memberikan nasihat, tentunya tidak perlu untuk digembar-gemborkan. Harusnya disampaikan kepada langsung orangnya. Jangankan penguasa, kita saja, kita saja, kita berbuat salah, katakanlah benar-benar salah, kemudian ada orang yang berbicara di depan sana, misalnya membeberkan kesalahan-kesalahan saya dengan tujuan supaya orang-orang itu nanti menyampaikan kepada kita, apakah kita terima? Kita tidak akan terima, terlebih penguasa. Mereka orang yang memiliki kedudukan, Allah Subhanahu wa taala angkat mereka sebagai penguasa atas kita. Maka tidak sepantasnya dan tidak selayaknya untuk demikian. Katakan bahwasanya penguasa memang melakukan berbagai macam kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan. Katakan bahwasanya memang penguasa dalam keadaan gagal total dalam tugas-tugasnya dan kewajiban-kewajibannya. Maka bukan cara seperti itu yang dicontohkan di dalam Islam. Bukan cara-cara secara vulgar disampaikan di majelis-majelis beber tentang kekurangan-kekurangannya. Wa inna ma hadza tashhir wa syarr wa ilqa' lil adawah bainal wali bainal wali war ra'iyah. Yang seperti ini hanyalah tashhir. Tashhir itu yakni apa istilahnya? Ini sudah menjadi bahasa kita, tashhir. Dijadikan, ditenarkan gitu. Diviralkan. Kejelekan-kejelekannya. Wa ilqa'il adawah, dan membawa kepada permusuhan. Mengadu domba antara penguasa dengan rakyatnya. Wa laisa fihi maslahah abadan, tidak ada padanya kemaslahatan sama sekali. Bal huwa madharrah mahdhah, bahkan itu semata-mata merupakan madharrah yang murni. Maka itu alasan kenapa di dalam syariat kita dilarang. Dan khawarij itu ada dua macam. Khawarij yang mengangkat senjata Khawarij yang memprovokasi umat manusia. Tidak mengangkat senjata, tapi dia memprovokasi. Ini yang disebut dengan Al-Qu'ad. Al-Qu'ad ini Khawarij yang hanya memprovokasi saja. Dan para ulama menyebutnya juga sejenis Khawarij. Sehingga dalam perkara ini menjadi nasihat bagi kita semua terkait bagaimana kita bermuamalah dengan penguasa kita. Tsumma bayyana rahimahullah annal khalal alladhi yaqa fi dinin nas wa dunyahum innama sababul ikhlal bi hadhihi thalath aw ikhlal bi ba'dihha wa huwa syirku billah wa tafarruq wal furud ala waliyil amr. Ini sudah berkali-kali disebutkan oleh Syekh kalimat seperti ini. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.